Kali ini coba dong tepuk tangan semuanya untuk Rena Movies KDI. Bersama New El Pas. Oh ada new-nya. Ada. Sorry bro. Iya. Ayo, monggo mas. Cus. Ayo, royango. Ternyata kita disuruh campur sarian dulu. Satu teman lagu yang gak asik lagi, kita nyanyi sama-sama. Suara angin, angin sing reridu hati. Ngelingake seliramu sing tak tresnani. Ayo yang jauh di sana kita rapatkan barisan di depan.